Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Kau sedang makan? Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki. Tak ada. Jadi kami makan aja. Makan, makan. Kau sedang makan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, gimana bro? Kata dia, tenang, masjid satu lagi belum. Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning. 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur capek kerja tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Ada tu ambil pipet dua. Nawaitu sawma odin ada ifal di syahri Ramadan hadisan. Tapi kalau sudah azan, kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Sampai terbit fajar. Terbit fajar, azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan sekarang. Barakallahu fi umrik ustaz. Semoga Allah memberikan berkah pada umurmu Pak Ustaz. Jawabannya, wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Semoga kau juga begitu, kau diberikan Allah balasan baik. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu serta umur yang panjang. Amin. Mau tanya, apa hukumnya seorang TKW pergi melaksanakan haji umrah? Karena ada yang bilang katanya hukumnya dayus. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dayus itu orang yang tak ada rasa cemburu kepada anak, pada bini. Bininya keluar rumah tak menutup aurat. Pak, tadi ku tengok bapak, istri bapak dibawa orang. Biarlah, tak apa-apa. Dibawanya ke hotel tadi, Pak. Kau aja baru tahu, aku diam aja. Itu dayus tuh. Semiskin-miskinnya Bangladesh, tidak ada TKW Bangladesh. Tak ada TKW Bangladesh. Laki-laki saja yang bekerja Bangladesh. Saya kalau sudah ngomong sama orang Bangladesh ini bingung saya. Antara iya sama tidak kepalanya. Kaya hal hektiki, acah-acah, kos-kos, sudah. Entah iya, entah tidak apa. Tak ada perempuan. Tapi karena kita sulit ekonomi, saudara-saudaraku yang menjadi TKW di Hong Kong, yang menjadi TKW di Taiwan, menjadi TKW dimanapun, kalian bekerja, jaga kehormatan kalian, berjaga dengan perempuan. Karena hukum kalian itu aslinya tak boleh, tapi karena hukum darurat, kalau tidak bekerja di sana, mati. Kuli. Semiskin-miskin kita masih petani. Tapi di sana buruh tani. Bekerja tempat orang. Tak ada sawahnya. Menumpang di tanah orang. Akhirnya merantau dia. Nah, ini tanggung jawab siapa ini? Kalau ekonomi umat bangkit, insya Allah selamat bangsa ini insya Allah. Apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum tahajud? Mantap. Nanti malam begitu bangun, mandi. Bagus mandi malam itu. Katanya mandi malam rematik. Dari habis maghrib ke jam 1 itu bisa rematik. Tapi dari jam 1 ke subuh bagus. Terapi mandi malam. Segar. Sehat. Mandi malam. Mandi. Habis mandi bersih semua. Ambil parfum no alkohol. Sapukan ke tangan. Ke leher. Malaikat rahmat suka mendekati orang yang harum-harum. Turun dia mendekati. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti mencium bau. Itu makanya Nabi melarang orang makan jengkol. Melarang orang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Terganggu set, terganggu malaikat. Pertama solat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Habis itu solat sunat taubat, habis itu solat sunat hajat, habis itu solat sunat tahajud. Jangan witir lagi, karena sudah witir di masjid tak boleh dua kali witir dalam semalam. Ayatnya Pak Ustaz, apa ayat paling panjang yang kau hafal?